Itu dalil pertama tentang al-qiyas dari Imam Baidawi, dalil dari Al-Qur'an. Taib. الدليل الثاني في حجية القياس عند مذهب الجمهور العلماء عندما مذهب الجمهور قال الإمام البيضاوي الثاني يعني الدليل الثاني في القياس الدليل الثاني من السنة قال yang pertama من القرآن والثاني من السنة من السنة nya apa قصة معاذ وأبي موسى الأشعري. Kisah orang para dua orang sahabat ini adalah ketika mereka keduanya diutus oleh Rasulullah dikirim ke Yaman. Mu'az di satu tempat, Abu Musa di tempat yang lain untuk menjadi qadi. Kedua-duanya dikirim untuk menjadi qadi. Kata Rasulullah, "Bima taqdiyan?" Dengan apa kalian nanti akan memutuskan perkara, menyelesaikan perkara? "Bi kitabillah, kalau illam najid fa bi sunnati Rasulillah, illam najid" naqisu bi ra'yi atau naqisu bi ra'yina naqisu naqisu amran ala amrin ya naqisu amran bi amrin itu dia. Setelah itu kata Rasulullah asabtuma, kalian itu benar ya, itu perkataan asabtuma menunjukkan bahwa naqisu ataupun qiyas yang dilakukan oleh Mu'az dan Abu Musa tadi adalah betul. Berarti qiyas itu tidaklah dilarang. Qila, dijawab oleh Al-Qasam bahwa kana zalika apa itu? Kana jawazul qiyas. Kana zalikal jawaz itu qabla nuzuli qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mereka dulu melakukan qiyas ketika dikirim ke Yaman itu ketika sebelum turunnya qaulullah al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, sebelum itu turun mereka dibolehkan qiyas. Amma ba'daha nuzuli hadhil ayah, setelah ayat ini turun khalas qiyas tidak boleh. Kenapa? Semua agama sudah sempurna, akmaltu lakum, ya kan? Semua perkara agama sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu diqiyaskan. Kelas, maka bolehnya kana jawazul qiyas qabla nuzuli al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dijawab oleh Imam Badawi, qulna al-murad al-usul. Ma mana al-murad al-usul? Al-yawma akmaltu lakum usula dinakum. Ma mana usuluddin? Perkara-perkara yang usul secara syariat. Salat itu wajib, salat zuhur 4 rakaat, rukun iman 6 ya. Rukun Islam itu ada 5, kemudian haji itu wajib. Semua perkara-perkara usul sudah diselesaikan. Kata jumhur, kata Imam Baidawi, qulna al-murad al-usul. Lawan al-usul apa? Ada al-furu'. Jadi selain usul ada furu', yang sudah disebutkan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum usula dinakum. Yang sudah disempurnakan Allah itu adalah usul din. Sedangkan furu' belum. Dari mana diketahuinya? Li'adamin nasi ala jami'il furu'. Ternyata kita tidak temukan banyak nas memasuk. Tidak semua furu' ada nasnya. Itu maksudnya ya. Tidak semua furu' ada nasnya. Maka furu'iyat yang tidak ada nasnya ini wajiblah kita lakukan qiyas. Furu' yang tidak ada nas wajib kita lakukan qiyas. Kalau furu' yang sudah ada nasnya, alhamdulillah kita na'mal bin nusus. Tadi ya. Qulna al-murad al-usul li'adamin nasi ala jami'il furu'. Dibantah kelas selesai sampai di situ dia. Dalil kedua. Kisatu Mu'az wa Abi Musa kana qila kana dzalika qabla nuzuli al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Qulna al-murad al-usul li'adami an-nassi 'ala jami'il furu'. Ad-dalil tsani. Ad-dalil tsalis. Dalil tsalis ini adalah dari ijma'. Dalil awal sudah kita dapatkan dari Al-Quran, wasani minas sunnah, wasalis minal ijma. Asalis, anna Aba Bakrin qala fil kalalah. Anna Aba Bakrin qala fil kalalah. Ketika Abu Bakar ditanya tentang kalalah, dihadapkan kepadanya masalah tentang miras. Fil kalalah beliau mengatakan, aqulu bi ra'yi. Al-kalalatu ma'adal walidi wal-walad. Al-kalalatu ma'adal walidi wal-walad. Selain kalalah adalah siapa yang tidak punya ayah, tidak punya anak. Dia meninggal tidak punya usul, tidak punya furu'. Itu dia. Kelas, itu adalah kalalah. Aqulu bira'yi. Nah, ini bira'yi. Taib. Ketika setelah Abu Bakar di masa Umar, apakah terjadi masalah kalalah? Masa Ali? Tidak. Terjadikah masalah kalalah di masa Umar? Naam. Apakah Umar keluarkan makna kalalah lagi? Tidak. Di masa Ali, apakah terjadi masalah yang sama? Apakah dia buat makna kalalah yang baru? Tidak. Zaman tabi'in, tabi'at tabi'in sampai sekarang, apakah ulama buat makna kalalah yang baru? Semuanya mengikut kepada ra'yun Abu Bakar. Nah, ketika masalah itu takarrar, Abu Bakar mengeluarkan makna kalalah, tidak satu pun sahabat yang mengatakan tidak. Semuanya ittifaq dan ijma' kepada ra'yun Abu Bakar. Nah, maka ar-ra'yu Abu Bakar ini setelah disepakati oleh semua orang sampai sekarang, war-ra'yu huwa al-qiyasu ijma'an. Ar-ra'yu huwa al-qiyas ijma'an. Ijma' ulama. Maksudnya qiyas apa? Ketika misalkan Imam Asy-Syafi'i dihadapkan kepada masalah kalalah, saya qiyaskan kepada pendapat Abu Bakar. Umar, kiaskan kepada pendapat Abu Bakar. Zaman sekarang, dikiaskan kepada pendapat Abu Bakar. Ar-ra'yu huwal qiyasu ijma'. Itu yang pertama. Jadi, ijma' sahabat tentang bolehnya berkias. Ini soal pertama adalah Abu Bakar. Yang kedua adalah, Umar amara Aba Musa fi ahdihi bil qiyas. Nah, ketika di masa Abu Bakar, Abu Musa ini dikembali diutus, dikirim. Beliau mengatakan malah, kiaskanlah wahai Aba Musa, ya. Diperintahkan untuk melakukan kias. Wa qala fil jaddi, dalam permasalahan miras juga, miras untuk al-jadd. Kata Umar, aqdi fihi bi ra'yi. Bi ra'yi juga. Yakni bil qiyas, ar-ra'yu qiyas ijma'an. Wa qala Utsman, dia mengatakan kepada Umar, ya Umar, ini taba'ta ra'yaka fasadid. Mana sadid? Mana sadid? Ada dalam hadis. Sadidu wa qaribu. Apa? Apa? Bengkok? Atau sebaliknya lurus? Hah? Karena kalau sadid dimaknai imam lurus imam bengkok itu bertentangan sekali. Lurus. Sadidu itu maknanya lurus, benar. Qaulan sadid adalah qaul yang benar. Sadidu wa qaribu itu maknanya adalah tirulah sempuk semi'afil mi'ah, tapi kalaupun tidak, qaribu, mendekati. Ya, teriak, tayam. Wa qala aliyu, ijtama'a ra'yi wa ra'yu Umar fi ummil walad. Mana ummil walad? Anak tuannya. Naam. Kalau ada orang hur menikah dengan hamba saya perempuan, kemudian dia melahirkan anak. Apakah anaknya anak perempuan ini hur atau hamba saya? Anak perempuan tadi apakah hamba saya atau dia hur? Hur. Karena dia mengikut nasab kepada ayahnya. Ayahnya orang hur. Maka perempuan tadi bukan lagi setaraf dengan hamba sahaya biasa. Dia naik menjadi yang namanya ummul walad. Itu dia. Apakah dia hur? Belum. Tapi dia ummul walad. Ya. Wa qasa Ibnu Abbas al-jadd ala ibnil ibni fil hajib. Ibnu Abbas melakukan kias bahwa al-jaddu mahjub bil abi. Dikiaskan ke mana? Ibnul ibni mahjub bil ibni, ya, tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas mengeluarkan pendapat dengan ra'yun, dengan melakukan qiyas, walam yunkir alaihim ahadun wa illa lashtuhira. Tak satu pun yang mengingkari pendapat mereka. Kalau ada, wa illa lashtuhira, pasti kita akan sampai kepada kita pendapat itu. Masyhur indana, ya. Tapi tidak ada. Qila dhammuhu aidan. Dibantah oleh Al-Khasam. Antum mengatakan bahwa menukilkan pendapat para sahabat bahwa qiyas itu boleh, ini boleh, ra'yun boleh, memuji dan lain-lain. Tapi mereka kan juga dhammuhu. Mana dhammu? Mencela. Mencela qiyas, mencela ra'yu, ya. Mereka juga mencela ra'yun. Makna ra'yun yang dicela adalah tidak boleh memakai akal-akal, sembarangan akal, itu maksudnya, ya. Qila dhammuhu aidan. Seperti apa yang sangat terkenal kalau ingat perkataan Ali. Dalam ini ada nanti di syarahnya. Ali mengatakan bahwa law kana ad-dinu birra'i lakana batinul khuffi aula bil mashi min zahiri. Kalau agama itu dengan akal-akalan, maka ketika kita mashul khuffain, yang bawah itu lebih aula untuk disapu daripada yang atas. Nah, kalau kan ad-din bil akli, tapi ad-din ta'abud, ya kan? Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa perkataan Ali yang sangat masyhur menentang ra'yun, ya kan? Kalau ar-ra'yu huwal qiyas ijma'an, nah, ini berarti menentang qiyas, tadi ya. Wasal? Maknanya nanti kita akan lihat semua perkataan para sahabat yang menentang qiyas ini, menentang ra'yun. Kelas. Kini di sini kita sudah menemukan dua pendapat. Para sahabat menyetujui qiyas ar-ra'yu, dibantah oleh Al-Khasam bahwa zammuhu, ada pendapat yang menentang. Zammuhu aidan. Qulna, dijawab oleh Imam Baidawi. Haitsu faqada syartahu au haitsu fuqida syartuhu. Haitsu fuqida syartuhu taufiqan. Allahumma ya Rabbi, shahada ya Rabbi.